Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabi Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Sekarang kita masuk sesi yang ke-4. Judulnya, siapakah golongan yang mendapatkan pertolongan Allah? Man hiya ta'ifat al-mansurah? Siapakah golongan yang mendapatkan pertolongan Allah? Atau siapakah golongan yang selamat? Kita lihat di sini bahasan ke-4. Siapakah golongan yang mendapat pertolongan Allah itu? Untuk menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut, mari kita perhatikan hadis-hadis Nabi SAW berikut ini. Ya, jadi kalau kita sebut firqatun najiyah, ini juga kita dapat istilah baru, ta'ifa al-mansurah, golongan yang diberi pertolongan. Kalau tadi kita sebut golongannya selamat, kalau ini golongan yang diberi pertolongan oleh Allah. Ini istilah yang sama. Namun kita lihat hadis-hadis tentang ta'ifa al-mansurah, golongan yang diberi pertolongan. Dibaca Rasulullah SAW bersabda, akan senantiasa ada di kalangan umatku yang memperjuangkan kebenaran, yang tidak akan membahayakan mereka sedikitpun orang-orang yang hendak menghendakannya hingga datang keputusan Allah atau kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Baik, kita lihat, akan senantiasa ada di kalangan umatku yang memperjuangkan kebenaran, yang tidak akan membaikkan mereka sedikitpun orang-orang yang hendak menghinakannya hingga datang keputusan Allah. Ini hadisnya sudah kita lewat, dan itulah kalimat yang dikatakan Ta'ifa ya al-Mansurah, disebutkan nama di sini. Ada lagi hadis yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, bila penduduk Syam telah rusak, maka tidak ada kebaikan lagi pada kalian, dan akan senantiasa ada di kalangan umatku yang mendapat pertolongan dari Allah, di mana penghinaan orang-orang tidak akan membahayakan mereka sedikitpun hingga hari kiamat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ahmad. Baik, bila penduduk Syam itu telah rusak, jika penduduk Syam itu telah rusak, fala khairu fikum, maka tidak ada kebaikan lagi pada kalian, dan akan senantiasa wala yazalu unasu min ummati mansurun, dan akan senantiasa ada di kalangan umatku yang mansurun, mendapatkan pertolongan dari Allah, la yadurru man qadalahu hatta taqum as-sa'ah, tidak akan, di mana penghinaan orang-orang tidak akan membahayakan mereka sedikitpun hingga hari kiamat. Inilah juga disebut golongan yang mendapatkan pertolongan. Terus sekarang kita lihat siapakah mereka yang mendapatkan pertolongan. Ibnu Umar berkata, menurutku mereka adalah para ahli hadis. Ya, berarti di garis bawahi mereka itu para ahli hadis. Dia berpegang teguh dengan hadis, yang memang pakar hadis, ikut prinsip yang ada dalam hadis. Al-Bukhari berkata, Ibnu Madini berkata, mereka adalah para ahli hadis. Mereka juga adalah para ahli hadis, bagaimana kata Imam Al-Bukhari dari Ibnu Madini. Terus Imam Ahmad bin Hanbal berkata, jika kelompok yang mendapatkan pertolongan dari Allah itu bukan para ahli hadis, maka saya tidak tahu lagi siapa mereka. Jika kelompok yang mendapatkan pertolongan dari Allah itu bukan para ahli hadis, saya tidak tahu lagi siapakah mereka. Ya, berarti di sini punya perkataan yang sama dari Ibnu Umar, Imam Bukhari dan Al-Madini tadi. Ibnu Madini tadi dan Imam Ahmad, mereka adalah para ahli hadis. Dia para ahli hadis. Para ahli hadis dikarenakan mereka secara khusus mempelajari dan mendalami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Maka mereka menjadi orang-orang yang paling tahu tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya, lika-liku, peperangannya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan sunnah. Imam Syafi'i pernah berkata kepada Ahmad bin Hanbal, engkau lebih tahu tentang hadis daripada aku. Bila sampai kepadamu hadis sahih, maka beritahukanlah kepadaku, sehingga aku akan bermadhab dengannya, baik itu madhab Hijaz, Kufah, atau Basrah. Ya, ketika ada hadis sahih, maka Imam Syafi'i ingin sekali dia yang ketahui hadis itu juga. Berarti prinsip para ulama, mereka mau mengikuti kebenaran. Ya, mungkin sebetulnya mereka tidak tahu karena keterbatasan manusia, apalagi kita-kita loh ini ya, terbatas sekali. Maka kalau dia tahu dari yang lain tentang hadis itu, maka dia itu Maka ingat di sini jangan punya anggapan bahwasanya Imam Syafi'i itu enggak punya ilmu apa-apa itu. Kita kayaknya dimu Imam Syafi'i saya kayak gini enggak tahu hadis. Bukan kayak gitu, Imam Syafi'i itu pakar hadis. Namun mungkin ada hadis yang luput dari beliau. Kalau ada yang tahu hadis sahih dan itu beliau belum tahu, beliau akan ikuti. Hadis sahih yang beliau belum tahu, beliau akan ikuti. Juga Imam Syafi'i pernah mengatakan idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Jika hadis itu sahih, itulah madhhabku. Terus para ahli hadis, para ahli hadis. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka. Tidak fanatik kepada pendapat orang tertentu, betapapun tinggi derajat orang tersebut. Mereka hanya fanatik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, digarisbawahi, tidak fanatik kepada pendapat orang tertentu. Mau yang ikuti itu ulama besar, kiai, ustaz, pokoknya tidak ikuti pendapat tertentu kecuali isinya apa? Mereka itu hanya fanatik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prinsipnya seperti itu. Hanya fanatik kepada Rasulullah. Tahu itu habis nanti ikuti. Dia tidak peduli itu wajib atau sunnah. Tahu itu dari Nabi ikuti. Terus berbeda dengan yang bukan ahli hadis, berbeda dengan yang bukan ahli hadis dan yang tidak mau mengamalkannya. Mereka fanatik kepada imam-imam mereka, padahal para imam sendiri melarang hal itu. Sebagaimana para ahli hadis fanatik kepada sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, memang tidaklah mengherankan bila ahli hadis menjadi kelompok yang mendapat pertolongan dan termasuk golongan yang selamat. Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Syarh Ashabi Al-Hadis berkata, Jika orang-orang yang sudah mendahulukan rohim atau akalnya dalam memahami agama itu mau sibuk mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat baginya dan mau mempelajari hadis-hadis Rasul Tuhan semesta alam, niscaya mereka akan mendapatkan sesuatu yang membuat mereka tidak membutuhkan lagi selain hadis-hadis. Sebab hadis mengandung pengetahuan tentang dasar-dasar ketauhidan, menjelaskan tentang janji-janji dan ancaman Allah, menerangkan sifat-sifat Tuhan semesta alam, mengabarkan perihal surga dan neraka, dan apa saja yang telah disediakan oleh Allah di dalamnya untuk penghuninya masing-masing, serta menceritakan apa saja yang telah Allah kerjakan, baik yang ada di langit maupun di bumi. Di dalam hadis terdapat kisah-kisah para nabi dan berita-berita tentang orang-orang yang zuhud dan tentang kekasih Allah, juga berisi nasihat orang-orang bijak, perkataan para ahli fikih, serta khutbah-khutbah Rasul beserta mukjizat-mukjizat beliau. Di dalam hadis terkandung penjelasan Al-Quran, kabar-kabar, peringatan yang penuh kebijaksanaan dan pendapat para sahabat tentang berbagai hukum. Allah menjadikan ahli hadis sebagai tiang pancang syariat. Melalui tangan mereka, Allah menghancurkan segala bentuk bid'ah. Mereka adalah orang-orang yang diberi amanah oleh Allah di tengah-tengah seluruh makhluknya. Mereka adalah penghubung antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para umatnya. Mereka adalah orang-orang yang menjaga kuantitikan, keautentikan isi hadis. Cahaya mereka senantiasa berkilau dan kemuliaan mereka tidak akan pernah sirna. Setiap golongan akan selalu memperturunkan hawa nafsu dan mendahulukan akal pikirannya, kecuali para ahli hadis. Kitab Allah adalah bekal para ahli hadis, sedang hadis adalah alat hujjah mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah masuk dalam kelompok mereka. Sekaligus kepada beliaulah mereka menisbatkan diri. Mereka tidak mempedulikan lagi banyaknya pendapat dan pikiran orang. Barang siapa membuat mereka susah, niscaya Allah akan membinasakannya. Dan barang siapa memusuhi mereka, niscaya Allah akan membuatnya terhina. Wahai Allah, jadikanlah kami termasuk golongan para ahli hadis. Berilah kami kekuatan untuk mengamalkannya, mencintai orang-orang yang mahir tentangnya, dan membantu orang-orang yang hendak mengamalkannya. Amin. Baik, lihat. Berarti di sini prinsip ahli hadis, lihat satu poin yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Jika orang yang suka mendahulukan ra'yu atau akalnya dalam memahami agama, berarti orang yang dikatakan tadi ahli hadis itu mendahulukan dalil daripada akal. Ini teguran dari beliau. Beliau ingatkan orang yang mempelajari hadis, yang disebut ahli hadis tadi, mendahulukan apa? Dalil daripada akal. Akalnya dia nanti tunda dulu, karena akal kadang tidak bisa menjangkau semuanya. Memikirkan yang macam-macam saya tidak bisa. akan memikirkan dirinya sendiri saya tidak bisa. Memikirkan rumah itu bentuknya gimana saja akal nggak bisa. Memikirkan gimana besok itu mau berbuat apa juga tidak bisa akal itu. Akal terbatas sekali. Sehingga akal kita tidak bisa menggaungkan dalil. Akal tidak bisa tahu di depan daripada dalil nggak bisa. Maka kalau orang itu punya prinsipnya benar, dia mendahulukan omongan dalil daripada akalnya. Maka ini sekaligus membantah apa yang dikatakan oleh Al-Baghdadi dari ini untuk membantah pemahaman orang-orang liberal. Liberal itu mendahulukan apa? Akal dulu, akal di depan. Akal di depan, dalil nanti. Dalil kalau tidak sesuai dengan akal, akal yang dimenangkan, dalil ditolak. Kalau akal tidak masuk lagi, prinsip-prinsip dia dalam logika-logika itu tidak masuk lagi, ya akal ditolak dalam hal ini. Karena dia mau memainkan di sini, oh ini nggak bisa, ini nggak masuk di akal. Akal selalu didahulukan. Maka prinsip ahli hadis tadi adalah mendahulukan dalil daripada mendahulukan akal. Di sini juga beliau katakan setiap golongan akan selalu mempertemukan hawa nafsu dan mendahulukan akal pikirannya, kecuali para ahli hadis. Berarti para ahli hadis juga punya prinsip mendahulukan dalil daripada akal dan hawa nafsu. Ahli hadis itu mendahulukan dalil daripada akal dan hawa nafsunya sendiri. Dia dahulukan dalil. Hawa nafsunya dia kalahkan. Saya maunya seperti ini, dia kalahkan itu. Keinginan dia kalahkan demi mengikuti apa? Dari. Berarti kesimpulannya dari siapa kata Ifa Al-Mansurah, mereka tadi adalah ahli hadis. Ahli hadis itu bagaimana? Dikatakan tadi sebelumnya, para ahli hadis karena mereka secara khusus mempelajari dan mendalami sunnah Nabi SAW dalam membentuk di pertengahan. Mereka secara khusus mempelajari dan mendalami sunnah Nabi SAW dan hal yang berkaitan dengannya. Karena Nabi SAW, karena mereka menjadi orang-orang yang paling tahu tentang sunnah Nabi SAW, akhlaknya, lika-likunya, dan yang lain-lain. Berarti di sini mereka punya konsep untuk mempelajari dan mendalami sunnah Nabi SAW. Tidak hanya mempelajari Al-Quran berarti. Karena kalau Al-Quran sudah otomatis, semua pasti yakin dan mau pelajarinya. Namun kalau hadis, masih ada yang menolak hadis dan cuma mendahulukan Al-Quran saja. Gak mau menerima hadis, apalagi kalau dia itu meyakini ketika tidak disebutkan dalam Al-Quran, maka hadis dia tertolak. Seperti ketika tadi malam saya sebutkan tentang orang yang meyakini tentang penghalalan anjing. Anjing itu halal, karena di antara prinsipnya, anjing itu tidak disebutkan pengalamannya dalam Al-Quran. Maka tidak perlu diikuti, Al-Quran berarti lebih benar kita ikuti. Kalau tidak disebutkan, berarti hadis ditolak dalam hal ini, bertentangan. Saya pernah bahas tentang masalah ini di website juga, website pemesa.com. Yang prinsipnya prinsip yang keliru sekali. Awalnya kelirunya apa? Terlalu mengagungkan Al-Quran saja, tidak mau menerima hadis. Harusnya hadis diterima. Intinya prinsip Thaifah Mansurah, mereka adalah para ahli hadis. Dia mempelajari hadis dan mengamalkan hadis. Ingat, mempelajari hadis dan mengamalkan hadis. Wallahu a'lam, selesai bahasan keempat dari serial keempat saat ini. Insyaallah nanti jam setunggal baru kita bahas lagi untuk ya sesi yang berikutnya. Kita bahas dulu pertanyaan. Tidak ada Islam kecuali ada jamaah. Tidak ada jamaah kecuali ada imam. Tidak ada imam kecuali ada bayat. Dan tidak ada bayat kecuali dengan taat. Benarkah Ustaz, apakah perbedaan bayat dengan apa ini? Syahadat. Ini kalimat-kalimat dari beberapa golongan yang mengharuskan kita harus berbayat kepada golongan. Ada lagi lanjutannya ini, yang tidak berbayat maka dia mati-mati jahiliyah. Mati jahiliyah menurut mereka mati kafir. Mati jahiliyah itu menurut mereka mati kafir. Padahal bukan seperti itu maksudnya. Orang musyrik dahulu mereka itu tidak punya pemimpin, sehingga kalau disebutkan tidak berbayat kepada Rasul berarti tidak berbayat. Di sini dikatakan mati jahiliyah dikarenakan belum orang musyrik tidak mau punya pemimpin, dan sifatnya sama seperti orang jahiliyah, yaitu tidak mau punya pemimpin, itu yang dimaksud. Dan saya sarankan hati-hati dengan kalimat ini, banyak disalahpahami oleh sebagian ulama yang ingin kelompoknya lebih difanatikan daripada yang lainnya. Lalu loyalitas dibangun di atas kelompoknya tadi. Kalimatnya seperti itu biasanya dibunuh-bunuhkan. Namun beliau, misalnya yang dimaksud bumi Syam telah rusak itu bagaimana? Ya pahami saja negeri Syam itu telah rusak. Ya. Al-Syam telah rusak. Ya. Mungkin tanda-tandanya sudah ada saat ini. Wallahu a'lam. Apa hukum itikaf selain tiga masjid dan bagaimana niatnya? Itikaf selain tiga masjid boleh? Namun yang tiga masjid yang paling utama, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Namun kalau itikaf selain tiga masjid itu boleh, karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 187, wala tubashiruhunna wa antum aatifuna fil masajid. Dan janganlah kalian mencembu istri kalian sedangkan kalian beritikaf di masjid. Maka dikatakan di masjid. Berarti itikaf di masjid. Masjid mana? Apapun masjidnya, selain tiga masjid tadi boleh. Bagaimana dengan kegiatan unjuk rasa dalam rangka membela umat beragama? Apakah itu dianjurkan? Saya sejak dulu tidak senang dengan unjuk rasa dan demo-demo. Gitu. Selesai. Saya sudah bilang, saya itu kampus barat, bukan kampus timur. Kampus barat tidak senang demo-demo. Tanya sama aku kampus barat. Ya, tahu nggak mas Bara? Teknik, kedokteran, MIPA, pertanian ini masuk timur gitu. Kalau kacil begitu. Jadi memang tidak senang. Jadi kalau ditanya nggak akan berhasil demo. Bapak polisi itu pernah waktu ada mau demo besar-besaran, dia sudah bantu-bantu saya dari jauh-jauh. Ustaz mau pergi berangkat juga. Wah, dari dulu saya enggak mau percuma saja bilang saya, Pak. Saya enggak mau ke demo-demo kemana-mana. Enggak usah tanya-tanya saya pergi berangkat atau enggak. Enggak akan berangkat. Dari dulu, kayak gitu. Antara Firqo dan Qa'ibah. Sama tadi ya, Firqo itu kelompok, ya, Qa'ibah itu kelompok. Namun ingat, ini bukan maksudnya kelompok tertentu. Bukan juga pengajian tertentu, bukan juga orang tertentu, bukan juga lembaga tertentu. Prinsip yang kita maksudkan di sini. Qa'ibah Majzura, tadi Qa'ibah, nah jadi ulama yang tahu prinsipnya seperti apa. Kan tadi sudah disebutnya 11 prinsip ya. 11 tadi ya. Nah, siapa saja yang punya 11 prinsip ini, itu Qa'ibah Najiyah, ya, itulah Qa'ibah Majzura. Mau dia di ujung dunia manapun. Keluar dari 11 prinsip ini berarti bukan masuk Taifah Mansurah, bukan masuk Firqatul Najiyah. Jadi gak usah keren-keren, buktikan saja masuk 11 prinsip ini enggak. Kalau masuk 11 prinsip ini alhamdulillah. Kalau tidak masuk, hati-hati. Bagaimana menyikapi memberikan nasihat kepada teman-teman milenial yang melenceng dari tuntunan Rasulullah SAW? Kalau kita nasihati takutnya malah tak didengar. Tapi kalau didiamkan itu dilarang. Bagaimana Ustaz agar terhindar dari debat-debat dan pembicaraan? Sampaikan apa adanya saja. Kalau mau diterima alhamdulillah. Enggak diterima, yang penting sudah disampaikan. Kan prinsipnya sudah diajarkan dalam surat Yasin. Apa? Wa ma 'alaina illa balaghul mubin. Kita kan tugasnya cuma menyampaikan saja dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Di daerah tempat tinggal saya masih mengadakan acara tahlilan orang meninggal dunia. Ketika suami diundang tidak menghadiri, tetapi dibawakan makanan dari yang punya aja. Apakah boleh makanan atau sembako tersebut kami makan? Kalau saya selalu menjawab baiknya tidak dimakan, diserahkan pada orang selain saja. Kenapa? Biar tidak dikatakan loyal atau mendukung. Namun kalau sudah dikasih terima, serahkan pada orang lain. Lebih bagus. Kaitan dengan pergian yang orang lain yang di Palestina, terus bagaimana sikap kita? Apakah cukup mendoakan? Kalau kita tidak punya kemampuan, kan tadi disebut yang punya kemampuan. Jadi kalau tidak punya kemampuan, tidak dikatakan orang lain. Berarti kita doakan. Jika taat pada pemimpinan yang salah, bagaimana urusannya? Apakah ditanggung pemimpin? Nanti bedakan taat kepada pemimpin yang zalim untuk dirinya sendiri dengan dia ketika itu salah, kita taati. Nanti kalau dia itu salah terus, apakah kita mesti taati? Iya. ada prinsip yang mesti kita pegang, ketaatan itu cuma dalam hal yang makruf saja, tidak boleh dalam maksiat. Apakah takdir kepada siapapun itu boleh bagi orang awam? Asalnya orang awam itu takdir. Gak bisa diajar untuk apa? Paham dari, oh gak bisa, gak nyambung dia. Dia cuma ngertinya ngaji, dapat ilmu ini sudah diamalkan. Jadi kalau mazhabnya orang awam itu adalah kiainya atau ustadznya. Mazhabnya orang awam itu kiainya atau ustadznya. Gak bisa dipaksakan, oh harus kamu itu ikuti sesuai dengan dalil kayak gitu, gak bisa itu. Orang awam cukup dikasih tahu ringkas, ini yang benar ya, ini sudah dia paham seperti itu. Kalau ustadznya benar, insya Allah dibawa ke jalannya benar. Namun kalau ustadznya keliru, sudah jalannya seperti itu juga. Jadi mazhabnya orang awam itu sesuai mazhab ustadznya seperti apa. Jika ada suatu hajatan, tuan rumah mengundang pawang hujan, kemudian yang terjadi benar-benar tidak hujan, apa sehingga masyarakat menjadi makin yakin lagi dengan pawang hujan tadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana sikap kita? Sikap kita nggak percaya, bukan karena dia, namun karena takdir Allah hujan itu turun. Terus kalau kok keluaran itu luar biasa sampai hujan nggak jadi turun? Ingat itu bisa jadi istidraj untuk semakin menyesatkan manusia ketika dia bermaksiat, maka tambah sesat, tambah sesat, tambah sesat. Kalau mazhabu azzaqallahu kullahu, ketika dia itu sesat, maka Allah akan menganggap dia itu sesat. Teman saya menggibah temannya yang tidak ikut acara Rasulullah, buahan, selawatan, apa saja yang apa saya harus menjawabnya Ustaz? Kalau menggibah orang yang tidak ikut acara-acara tadi, ya berarti yang menggibah itu yang dosa, menjalankan jelek, padahal itu menurut dia jelek, namun itu prinsip yang benar yang diikuti. Terkadang sebagian orang menerapkan dalil-dalil tentang manhaj sirqatun najiyah karena hadisnya dikeluarkan oleh Syekh Al-Albani. Enggak, tadi enggak ada dari Syekh Al-Albani disebutkan di situ. Riwayat ini siapa syekhnya tidak disebutkan di situ. Ya. Enggak, dia enggak sebutkan semuanya dari Syekh Al-Albani di sini. Jadi yang dikatakan ini semuanya mazhabnya Syekh Al-Albani enggak benar dan enggak tahu maksudnya Syekh Al-Albani seperti apa. Syekh Al-Albani itu orang yang bisa menilai beliau, itu orang yang selevel dengan beliau. Orang awam enggak bisa menilai beliau karena enggak belajar. Orang yang bisa menilai seorang ini profesor ya, dia jadi profesor. Siapa yang bisa menilai profesor itu? Apa orang awam? Enggak bisa. Dokter yang bisa menilai dia, dokter yang baik siapa? Dokter juga. Jadi kalau pakar hadis yang bisa menilai dia pakar hadis adalah yang selevel dengan dia, satu tingkatan dengannya. Orang awam enggak bisa menilai siapa? Levelnya enggak ada, jauh. Jauhnya apa? Bagaikan langit dan sumur. Persenangan dan bumi jauh sekali dengan Syekh Al-Albani. Levelnya tidak ada. Dia kaji hadis, pelajari hadis, mengenal hadis. Kita kalau punya buku beliau, kita malu itu kalau punya buku beliau. Beliau bahas hadis ini hanya silsilah al-hadis ath-thahibah, silsilah al-hadis ath-shahihah. Ada di buku saya di atas. Dia sudah banyak kayak gitu. Mau bahas kita beliau, kita malu. Ini teliti serius sekali. Gak ada yang meneliti serius beliau itu. Diperpuk saja kerjaannya itu. Ya. Kita kerjaannya di luar, kita kerjaannya main HP, ya. Cuman diperpuk semua itu. Belajar kaji hadis, kaji hadis, kaji hadis. Cuma cari kerja cuma secukupnya saja. Tukang jam. Semua orang yang pakai hadis akui ilmu syarikat. Orang yang gak pakai hadis ya memang gak akui karena bukan levelnya. Levelnya apa tadi? Bagaikan apa? Gak bisa bandingkan. Bagaimana strateginya kalau diundangnya senang tahlilan, sibukkan diri. Jangan cuma di Pak saya disibukkan, memang sibuk saya mau nulis. Karena kesibukan lagi musim pergi jalan-jalan juga sibuk juga. Buat kesibukan. Apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim? Ketika orang muslim menanyakan kabar, apakah dijawab dengan alhamdulillah atau abaikan saja? Kalau dia tanya kabar gimana, kata alhamdulillah saya baik, itu aja. Justru kalau ya kita tanya orang muslimnya, gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik, kita kaget itu. Wah, itu alhamdulillah. Jadi gitu loh di sini. Kan orang muslim tanya dia lebih fasih lagi kalau ucapkan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Di sini, di kecamatan itu juga. sampai nasib padar itu paham sebenarnya. Ini saya maksud. Apa beda apa Islam apa? Orang tua masih mengamalkan tradisi-tradisi kejawen seperti contoh ruahan dan mencari hari-hari baik untuk hajatan. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara atau trik menyampaikan kepada orang tua yang malu pada tuntunan sedangkan orang tua nggak mau berangkat ngaji? Bisa kok perhatikan ya. Bisa sudah singgung aja. Diberi sesuatu dulu, terus lagi dikasih lagi. Gitu. Kasih dulu, jangan dulu diajak ngaji dulu, kasih dulu. Jadi pelan-pelan, oh, anak saya itu ternyata ngaji ya, ngaji di mana deh? Oh di sini pak, oh nanti saya ikut. Oh saya disogok dulu. Itu loh strategi itu kalian mikir sendiri. Itu bisa diapa masing-masing orang. Bagaimana bisa mengenai ustaz ini dan itu alif al sunnah? Karena secara tauhid mereka berpakaian sesuai sunnah berjenggot dan lain-lain. Mohon beri kami kaidah-kaidahnya agar kami tidak tersesat mengambil ilmu. Jangan punya jenggotnya, saya jenggotnya kayak gini. Kalau punya jenggot, jenggot bukan standar di sini. Kalau lihat penampilan, oh saya penampilan yang biasa. Penampilan yang biasa lagi ini. Penampilan nggak bisa juga. Lihat apa? Prinsipnya. Lihat 11 prinsip tadi. Terutama lihat dia ingat kantongin nggak? Dia ingat kantongin nggak? Kalau sudah ada prinsipnya asik, nggak mau pas kayak kita lupa pecah. Dan yang lain, ah, berarti di antara prinsip ini dia tidak ikuti. Lihat 11 prinsip tadi yang sudah disebutkan oleh Syekh Muhammad Jabir Zainul tadi. 11 tadi ya. Nah itu dilihat. Kalau ustaznya seperti itu, maka baik untuk mengambil ilmu dari orang tersebut. Bagaimana berdakwah dengan organisasi? Karena ada ustadz yang mengatakan berdakwah tidak boleh dengan organisasi karena akan menimbulkan fanatisme. Padahal ada perintah berdakwah dengan golongan. Ali Imran 104. Apa bedanya Yusuf dan Firqor? Tadi intinya fanatik atau tidak. Kalau dia itu bukan bangun kefanatikan di situ, cuma ingin ada kelembagaan untuk membangun dakwah. Ya, ada membangun dakwah itu butuh kerjasama. Dibuatlah organisasi tadi, nggak masalah. Anak-anak muda punya motor itu sama, kumpul bareng-bareng. Jadinya anak-anak motor, mau pakai biker-biker apalah, terserah. Ada motor king misalnya, biker king misalnya. Nah, satu bareng-bareng, jalan bareng-bareng juga yang dakwah. Kita dakwahi anak-anak motor misalnya. Boleh nggak? Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Yang penting dia tidak fanatik juga dengan kelompoknya. Wah, yang di luar kelompok saya ini sesat. Yang masuk sini baru. Yang nggak punya motor sesat nanti kalau dia. Itu nggak usah. Prinsipnya, fanatik nggak? Jangan sampai keluar yang orang nggak masuk. Wah, motor itu pun nggak mau ikut kelompok ini, nggak mau ikut kelompok kita. Sesat itu berarti, bah, itu sudah bangun fanatisme golongan. Paham ya? Nah, karena kalau bebas, ini cuma jalan dakwah. Mau yang lain buat lagi terserah. Masing-masing punya cara sendiri. Kita tidak masalah untuk itu. Apakah menggabungkan orang soleh dan akan mempengaruhi amalan orang soleh tersebut di akhirat nanti? Apabila orang soleh dilakukan tersebut merasa tenang. Yang jelas, orang soleh tadi tidak merasa senang kalau diberikan. Kalau dia punya prinsip yang benar. Dan orang soleh asalnya, kalau dia diagung-agungkan dan Syekh Abdul Qadir Jailani tadi diagungkan berlebihan, orang berbuat syirik dengan nama Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani akan menolak itu semuanya. Orang-orang soleh akan menolak perbuatan-perbuatan syiriknya. Dia tinggalkan perbuatan syiriknya dan orang-orang yang mengagungkannya. Itu kalau orang soleh tadi punya prinsip yang benar. Wallahualam bishawab, kita lanjutkan nanti setelah zuhur. Ya, nanti ada waktu makan siang, kita akan diberitahu. Kemudian kita lanjut lagi jam 1 siang insyaallah. Istirahat dulu, mau istirahat sini boleh, di sekitar sekitar juga boleh. Ya. Yang di awal masih di bawah nanti sampai jam 2. Demikian kita tutup dulu. Ya. Subhanallah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.